السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Barakallahu fikum. Insyaallah pada sore hari ini kita akan melanjutkan barakallahu fikum atau masuk ke dalam inti kitab Masail Jahiliyah allati khalafaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perilaku-perilaku jahiliyah atau masalah-masalah jahiliyah yang diselisihi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa penyusun kitab ini? Pak Gun? Imam Tawari? Hah? Imam Abdul Wahab? Anaknya Abu Hafid lah, Abdul Wahab. Syekh Abdul Wahab. Asyik kok. Abdul Wahab itu nama bapaknya. Siapa Pak Pamudi? Muhammad. Nama beliau Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi. Barakallahu. Nah. Ayo. Barakallahu'alaikum. Sebelum kita masuk poin pertama dari perilaku jahiliyah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, ta'riful jahiliyah, pengertian dari jahiliyah. Yang pertama, ditinjau dari sisi bahasa. Makna jahiliyah ditinjau dari sisi bahasa. Nah, yaitu khilaful ilmi. Khilaful ilmi wa naqidhuhu. Khilaful ilmi wa naqidhuhu, yaitu lawan dari ilmu dan pembatal dari ilmu itu. Nah, barakallahu. Baik. Al-jahl, barakallahu fikum, kebodohan itu bertingkat-tingkat. Nah, disebutkan oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, disebutkan oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani barakallahu fikum, tingkatan dari kebodohan, dan dalam bahasa Arab punya istilah diri sendiri, walaupun dalam bahasa Indonesia ya dibilang bodoh, tapi dalam bahasa Arab ada istilahnya sendiri-sendiri, menunjukkan keparahan tingkat kebodohan. Yang pertama adalah jahlun basitun. Jahlun basitun. Barakallahu fikum. Jahlun basitun. Maknanya adalah khuluun nafsi minal ilmi, yaitu kosongnya diri seseorang dari ilmu. Jahlun basitun itu kalau kita bahasakan kebodohan yang masih standar, ya, murni. Naik lagi, barakallahu fikum. Jahlun murakkabun. Jahlun murakkab. Kebodohan yang berlipat ganda. Double. Bodohnya itu apa? Double. Barakallahu. Huwa i'tiqadu syai'i bikhilafi ma huwa alaihi. Maknanya adalah meyakini sesuatu yang menyelisihi hakikat kebenarannya. Nah, barakallahu fikum. Meyakini sesuatu menyelisihi barakallahu fikum hakikat dari kebenarannya, barakallahu fikum. Nah, itu namanya jahlun murakkab, kebodohan yang barakallahu fikum ganda atau barakallahu fikum double. Di sini mereka memberikan contoh barakallahu fikum dengan seseorang yang bernama Hakim Taumah. Hakim Taumah ini dikatakan hakim, dia ini orang yang sok berlagak bijak sana, ya, karena ingin meniru meneladani sang ayah. Kalau ayahnya memang dikenal sebagai seorang hakim, orang yang bijaksana, dan juga sebagai seorang tabib terkenal. Jadi selain dia sebagai seorang apa, tabib terkenal, barakallahu fikum, dia juga orang yang sering mengeluarkan kata-kata mutiara. Bapaknya, sang anak Taumah ini berusaha untuk barakallahu fikum, ya, mengikuti jejak sang ayah. Barakallahu fikum. Baik. Di antara yang disebutkan barakallahu fikum, tapi sayang, ya, dia tidak sanggup untuk barakallahu fikum mengejar, ya, prestasi yang diraih oleh sang ayah. Tapi dia memaksakan diri. Barakallahu fikum. Yes. Dia dapat kitab warisan. Kitab apa? Ilmu medis. Hasil barakallahu fikum pengalaman sang ayah selama berpuluh-puluh tahun dalam dunia pengobatan. Nah, barakallahu fikum. Tapi tadi dia barakallahu fikum tayyib belum memiliki dasar-dasar yang mumpuni. Dia cuma punya apa? Kitab warisan, dia baca. Barakallahu'alaikum. Di antara barakallahu'alaikum kebodohan yang dia lakukan adalah ketika dia mendapati di dalam kitab legendaris sang ayah, warisan, di situ tertulis salah satu resep obat yang mujarab. Apa itu? Hayyatun sauda shifaun likul lida. Padahal kan keterangan yang benar itu adalah habbatu sauda shifaun likul lida. Habba sauda itu adalah obat segala penyakit kecuali kematian. Tapi karena dia tidak memiliki pengalaman, dia polos saja. Karena kitab bapaknya itu sudah lama, titiknya itu jadi kabur gitu. Ini titiknya satu apa dua? Iya, barakallahu fikum. Baik. Akhirnya dia mengambil kesimpulan, ini kayaknya dua ini. Iya. Ular hitam ini mungkin pengobatan yang belum pernah dicoba. Mungkin ayah sudah sampai ke taraf itu. Nah, ya benar. Akhirnya sama dia, barakallahu fikum, dia ya memberikan obat tersebut kepada orang-orang yang berobat dengan dia. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya banyak yang mati. Pasiennya. Barakallahu fikum. Nah, baik. Dan dia sendiri juga barakallahu fikum mati gara-gara obat itu. Itu namanya apa? Jahlun murakkab. Ya, bodohnya double. Barakallahu. Yang pertama, dia bodoh tentang barakallahu fikum dasar-dasar ilmu pengobatan. Yang kedua, dia tidak menyadari kebodohannya. Iya, itu namanya apa? Jahlun murakkab. Orang yang bodoh, orang yang goblok tapi ngerasa pintar. Itu namanya jahlun murakkab. Nah, kalau orang bodoh merasa bodoh, ya masih bisa ditoleransi ya. Orang masih bisa ibalah sama dia. Nah, saya ini gak bisa, saya ini bodoh, saya ini banyak yang tidak mengerti. Tapi kalau ada orang yang bodoh, sok pintar, barakallahu fikum, sok tahu, sok ngajarin orang, itu namanya apa? Jahlun murakkab. Nah, bodohnya double. Nah, barakallahu fikum. Baik. Iya. Jadi kalau bodoh murakkab ini, jahlun murakkab dalam perkara dunia, ya paling tadi resikonya banyak orang yang mati gara-gara dia masuk penjara. Sekarang ini banyak fenomena barakallahu fikum orang-orang yang jahlun murakkab dalam urusan agama. Nah, ya, jadi alim karbitan katanya. Padahal dia orang yang bodoh, tidak mengerti, jahil, tapi apa? Sok pintar, sok mengajarin orang, barakallahu fikum, thayyib. Ya, padahal perangkat-perangkatnya barakallahu fikum masih banyak yang belum memenuhi. Nah, banyak. Ya, fenomena yang disebutkan oleh mereka para ulama at-tasaddur qoblat ta'ahul. Orang yang sudah maju ke depan memimpin padahal dia belum memiliki keahlian yang mumpuni, sehingga akan mengakibatkan banyak mafasid, kerusakan. Nah, barakallahu fikum. Iya. Itu orang yang bodoh, tidak menyadari kebodohannya. Namanya jahlun murakkab. Masih kasusnya Hakim Tauma. Jadi dia ini enggak membuat satu kasus ya. Tapi cukup banyak. Tapi berlagak itu tadi, Hakim, orang yang bijak. Barakallahu fikum. Sampai barakallahu fikum ma'ruf di kalangan mereka sebuah penggambaran tentang orang yang bodoh tapi sok pinter, sok bijak. Barakallahu fikum, sampai dibuat dalam sebuah syair ya. Qala himaru taumal hakim. Lau ansafad dahru lakuntu arkabu. li'anna sahibi jahlun murakkabi wa kuntu jahlun basir. Nah, kata keledai, seandainya keledai itu bisa ngomong, ya, maka keledai tunggangan si hakim ini akan protes. Seandainya masa waktu itu mau berbuat adil, harusnya aku yang menjadi penunggang, sedangkan tuanku yang jadi tunggangan. Protes keledainya. Saking dungunya sang tuan tadi. Sampai digambarkan seperti itu. Seandainya ya, masa waktu itu mau adil, harusnya aku yang di atas, ya, bosku yang di bawah. Barakallahu fikum. Ya, karena tadi kedunguan-kedunguan, barakallahu fikum, ya, yang membuat gaduh. Sehingga dia ini cukup banyak hal-hal yang membuat dia menjadi viral pada saat itu. Trending topic. Nah, di antaranya adalah dia memberikan fatwa. Ya, tasaddaq bil banati 'alal banin. Yuridu bidzalika jannatan na'im. Di antara fatwa dia adalah hendaknya para orang tua yang punya anak-anak gadis yang belum menikah, nah, sedekahkanlah anak gadis kalian itu kepada para bujang-bujang yang belum menikah dengan mengharap jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Sedekah di sini maksudnya mewah, cuma-cuma dalam artian apa? Tidak menggunakan mahar. Padahal mahar dalam dalam bab hukum nikah termasuk syarat sihhatu nikah. Ya, termasuk syarat sahnya sebuah pernikahan. Enggak sah kalau enggak ada mahar. Nah, barakallahu. Tidak sah kalau tidak ada mahar. Ya, walau khatam min hadid, kata Rasul. Iltamis walau khatam min hadid. Ya, ketika ada kasus wahibah seorang wanita yang menghibahkan dirinya kepada Rasul. Itu khusus untuk Rasul. Yang namanya hibah itu menikahi wanita tanpa mahar. Itu cuma untuk Rasul. Nah, kemudian Rasul melihat wanita tadi dari atas sampai bawah, beliau enggak cocok. Dia mengatakan, saat ini saya belum menginginkan menikah. Ada seorang sahabi yang barakallahu fikum miskin papa. Dia tertarik dengan wanita tadi. Rasul, ya, sampean tidak mau, saya mau loh. Barakallahu fikum. Ya. Kamu punya apa? Kamu miskin. Barakallahu fikum. Baik. Punya pakaian, ya ini cuma selain, masa kamu kasihkan, nanti kamu gak punya pakaian, telanjang. Nah, Rasul mengatakan, iltamis walau qatamin min hadith. Pokoknya cari, harus ada mahar. Walaupun apa? Cincin dari besi. Kalau bahasa kita, baut. Ya, walaupun baut, nah, pokoknya ada maharnya. Walaupun apa? Baut. Kalau bahasa kita ya, cincin dari besi. Nah, kalau itu. Nah, tay, barakallahu. Akhirnya ya nggak dapat juga. Dan Rasul bertanya, apakah kamu punya hafalan Quran? Ya ada beberapa. Nah, maka Rasul mengatakan, ya sudah, itu saja maharnya. Ya. Nah, zawajtukaha bima ma'aka tayyib minal Quran. Ya, saya nikahkan kamu dengan dia, dengan hafalan Quran yang engkau miliki. Maksudnya gimana, Mas Hilmi? Kok hafalan Quran jadi mahar itu gimana? Hafalan itu kan sesuatu yang ada di dalam hati. Mahar itu adalah sesuatu yang memberikan manfaat dari bagi mempelai wanita. Maksudnya hafalan Quran jadi mahar itu gimana? Kan kadang sekarang sedang musim gitu ya. Ya enggak? Apa maharnya? Hafalan. Apa hafalan? Surat Ar-Rahman. Ini yang musim ya. Surat Ar-Rahman. Apa maksudnya? Liberalkan. Hah? Apa? Enggak ada alat rekam. Terus, apa manfaatnya buat perempuan? Itu kan buat dia sendiri. Hah? Mas Bintang? Iya, maksudnya diajarkan. Iya. Sayyid li ta'limiha. Hafalan yang dia miliki tadi diajarkan kepada istrinya. Itu maksudnya mahar berupa hafalan Al-Qur'an. Nah, jadi bukan ngapal di depan istrinya gitu surat Ar-Rahman, istrinya nyimak. Hah? Ar-Rahman 'allamal Qur'an, ya. Nah, manfaatnya apa buat istri? Maksudnya apa? Sang suami mengajari. Iya, dia hafalkan, dia baca, dia pahami artinya, dia pelajari tafsirnya, taklim sama istrinya. Ar-Rahman artinya Allah yang Maha Pengasih. Allamal Qur'an yang mengajarkan Al-Qur'an. Berkata Imam Al-Qurtubi. Nah, itu maksudnya. Iya, barakallahu fikum. Baik. Al-Muhim, kita kembali lagi tadi ke permasalahan, ya. Kita jauh sekali melangkah. Apa jadi masalahnya? Pak Sawari? Nah, hubungannya apa tadi sama? Wah, jauh sampai pernikahan ini gimana? Hah? Gak ada? Ada. Kenapa jauh-jauh kalau gak ada hubungannya? Kita tadi kan bahas contoh, ya, orang yang jahlun murakab, orang bodoh tapi nggak merasa bodoh, malah merasa pinter, akhirnya bikin gaduh, bikin rame, ya, bikin trending topic. Nah, barakallahu fikum, ya. Contohnya apa? Tauma al-Hakim. Dia memberikan fatwa, menganjurkan bagi para bapak-bapak yang punya anak gadis, anaknya disedekahkan saja untuk para bujang-bujang yang miskin. Iya, kan maksudnya baik, kan? Membantu para bujang-bujang yang tidak mampu, ya, bisa nikah. Tapi saya, ya, kebijaksanaannya itu kebablasan. Akhirnya menyelisihi aturan syariat. Nah, barakallahu fikum, ya. Baik, akhirnya apa? Ya tadi, enggak usah pakai mahar, nikahkan saja gratis. Itu barakallahu fikum. Baik, sesuatu yang menyelisihi, ya, hakikat kebenaran yang ada. Makanya keledainya protes. Iya. Nah, seandainya masa itu mau adil, harusnya aku yang menunggangi tuanku. Nah, saking bodohnya. Keledai saja, barakallahu fikum, merupakan apa? Simbol dari kebodohan, ya. Keledai itu, kan. Nah, baik. Sampai protes seperti itu, barakallahu fikum. Itu namanya, Pak, jahlun murakab. Nah, orang bodoh yang tidak merasa bodoh, barakallahu fikum. Jadi kebodohannya itu double. Yang pertama, dia tidak tahu masalah tadi. Yang kedua, dia tidak tahu kadar kebodohannya. Namanya jahlun murakab. Yang ketiga, barakallahu fikum, fi'lu syai'i bi khilafi ma haqquhu ayyaf'ala. Nah, yaitu melakukan sesuatu menyelisihi, barakallahu fikum, sesuatu yang seharusnya dilakukan. Nah, ya, menyelisihi sesuatu yang seharusnya dilakukan. Barakallahu fikum. Harusnya dia melakukan A, malah dia melakukan B. Barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. itu barakallahu fikum tingkatan kebodohan. Adapun makna al-jahlu secara istilah, makna al-jahlu secara istilah atau jahiliyah secara istilah, makna jahiliyah secara istilah, barakallahu fikum, ada beberapa ta'rif, ada beberapa pengertian di kalangan para ulama, barakallahu fikum. Kurang lebih ada 5, tetapi pada 5 tadi ada beberapa kekurangan dari sisi barakallahu fikum pengertiannya, artinya kurang mencakup, kurang menyeluruh. Tayyib, dari 5 ta'rif tersebut bisa disimpulkan makna jahiliyah adalah hiya al-halatu allati takunu 'alaiha ummatun minal umami qabla maji'iha hudallah. Jahiliyah itu adalah al-halatu, sebuah kondisi, keadaan. Ya. Jahiliyah itu adalah kondisi atau keadaan allati takunu 'alaiha ummatun minal umam, yang ada di atasnya satu umat dari umat-umat qabla maji'iha hudallah, sebelum datang kepada umat tadi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jahiliyah itu adalah keadaan barakallahu fikum ya yang dialami oleh satu umat dari umat-umat sebelumnya, yaitu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum, sebelum mereka mendapatkan petunjuk. Ya. Wal halatu allati tamtani'u fiha ummatun minal umam. Dan keadaan yang barakallahu fikum menghalangi satu umat dari umat-umat sebelumnya untuk mendapatkan petunjuk. Au ba'di ummatin minal istijabati lihudallah. Atau hanya pada sebagian umat untuk memenuhi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ta'rif barakallahu fikum yang lebih lengkap. Karena sebagian mereka membatasi umat ini. Ada yang mengatakan musyrikin. Ya. Sehingga orang-orang Yahudi dan Nasrani enggak masuk dalam kategori jahiliyah pada masa itu. Ya. Ada juga yang mengatakan al-yahud wa nasara, sehingga musyrikin tidak masuk barakallahu fikum. Maka ibarah yang lebih tepat, yang lebih mencakup adalah ummatun minal umam. Yaitu keadaan satu umat dari umat-umat sebelum datang kepada mereka petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sebelum datang kepada mereka, dengan kata lain, nabi yang Allah utus. Jadi jahiliyah itu adalah kondisi sebuah umat yang belum mendapatkan bimbingan dari Allah, ya, belum barakallahu fikum mendapatkan nabi, sehingga mereka terhalang untuk mendapatkan petunjuk. Nah, itu namanya jahiliyah. Ya, jahiliyah itu adalah kondisi atau keadaan. Nah, barakallahu Baik. Barakallahu fikum. Pengertian tadi barakallahu fikum itu diisyarahkan dari kalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ar-Raghib Al-Asbahan. Barakallahu fikum. Nah. Wallahu taala alam bissawab. Barakallahu. Nah. Sehingga dari situ barakallahu fikum ada tandih catatan penggunaan istilah jahiliyah secara mutlak maka mengandung makna takfir. Ya. Nah. Mengatakan ya barakallahu fikum jahiliyah secara mutlak itu mengandung makna takfir, pengkafiran. Artinya kondisi sebelum orang itu barakallahu fikum mendapatkan agama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang di barakallahu fikum tekankan oleh para ulama terkait dengan pernyataan salah satu tokoh pergerakan yang sangat masyhur adalah Sayyid Qutb. Ya. Nah, salah satu tokoh pergerakan yang sangat dihormati atau diagung-agungkan oleh Ikhwanul Muslimin. Nah, barakallahu Ikhwanul Muslimin. Barakallahu, yaitu Sayyid Qutb. Di mana dia menyebutkan pernyataan pada beberapa kitabnya barakallahu fikum bahwasannya ya umat sekarang itu adalah umat jahiliyah. Nah, ya, umat sekarang adalah umat jahiliyah barakallahu fikum. Baik. Ya, umat Islam sekarang itu bisa dikatakan umat jahiliyah. Nah, itu barakallahu fikum sadar atau tidak sadar dia telah mengkafirkan semua orang. Nah, karena menganggap berarti kondisi umat sekarang itu ya seperti kondisi sebelum datangnya wahyu. Nah, barakallahu fikum. Iya. Dia menyebutkan pernyataan secara apa? General di barakallahu fikum di apa totalkan. Nah, barakallahu fikum. Padahal yang kita tidak menafikan memang pada umat ini, pada umat Islam memang barakallahu fikum ada perangai-perangai jahiliyah. Tapi kalau memutlakkan seperti itu sebuah kesalahan yang fatal. Nah, barakallahu fikum. Iya. Baik. Sehingga barakallahu fikum yang tepat atau penggunaan kata atau istilah yang tepat barakallahu fikum baik dengan kait dengan membatasi sifat iya atau barakallahu fikum tayyib iya pada person tertentu. Nah, barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab barakallahu fikum. Seperti barakallahu fikum pada kasus terjadi pertikaian, perselisihan antara barakallahu fikum Ibnu Ummi Maktum dengan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau saya tidak salah Abu Dzar. Nah, barakallahu fikum di mana di situ saking panasnya akhirnya keceplosan Abu Dzar atau sahabat yang lain lupa mengatakan ia benar sauda. Iya, anaknya orang negro. Ya. Ia benar sauda. Maka ketika berita ini sampai kepada Nabi, beliau marah besar. Ayyartahu bi ummi? Apakah kamu mengejek temanmu? Ya. Dengan ibunya. Na'am inna fika ya atau innakam ru'un fika jahiliyah. sesungguhnya pada diri kamu ini ada perangai-perangai orang-orang pada masa jahiliyah. Nah, barakallahu fikum. Artinya apa? Tidak dimutlakkan. Ya, tapi disebut satu batasan barakallahu fikum sayyid pada sifat atau person tertentu. Nah, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan memang Rasul kalau sudah barakallahu fikum berkaitan dengan perilaku jahiliyah, itu beliau cukup meledak-ledak ya. Nah, kemarahannya. Barakallahu fikum. Di antaranya ini, marah besar Rasul. Ya, ada seorang sahabat barakallahu fikum mengejek sahabat yang lain dengan apa? Menjelek-jelekkan ibunya. Nah, barakallahu fikum. Itu marah besar Rasul. Demikian juga barakallahu fikum seruan-seruan barakallahu fikum fanatisme kelompok suku bangsa. Nah, barakallahu fikum. Ras ya, barakallahu fikum, itu juga Rasul sangat marah besar ketika terjadi pertikaian yang hampir meledak antara Muhajirin dan Ansar. Ya, hanya gara-gara apa? Rebutan antrian ngambil air. Nah, selesai pulang dari perang, barakallahu fikum ngantri pengen minum. Nah, semuanya pada capek letih. Ya. Dan di saat itulah syaitan melihat peluang. Ya, manusia itu kalau sudah capek, letih, na'am, maka barakallahu fikum, ya, kepekaan, kejelian, ya, itu menjadi kurang. Barakallahu fikum. Nah, artinya ya terjadi senggol-senggolan begitu. Ada yang pengin nyalip ya dari antrian, barakallahu fikum, tersinggung yang lain. Ya. Capek ya, capek semua kita, bukan kamu saja. Nah, akhirnya ya sudah. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Langsung secara spontan kebiasaan pada masa-masa jahiliyah terbawa. Nah, yang Muhajirin mengatakan, "Ya lal Muhajirin. Hei orang-orang Muhajirin, ayo bantu saya. Ini orang Ansor cari gara-gara sama kita." Yang Ansor terbawa juga. "Ya lal Ansor, hei orang-orang Ansor, bantu saya. Muhajirin ini cari gara-gara." Wah, ini hampir meledak ini. Perang suku, ras. Nah, hampir tawuran. Kedengeran sama Rasul, disemprot semuanya. Marahin semuanya. Nah, barakallahu fikum. Sayyid. Rasul mengatakan, "Abi da'watil jahiliyah wa ana baina adhurikum da'uha da'uha fa innaha muntinah." Apakah dengan seruan jahiliyah seperti ini kalian ribut dalam keadaan aku masih ada di tengah-tengah kalian, tinggalkan sekarang juga, bau busuk ucapan kalian itu. Nah, dimarahin sama Rasul semuanya. Langsung, waduh. Iya, sadar. Iya, hampir kebawa emosi. Barakallahu fikum. Nah. Iya. Memang manusia itu kalau sudah bicara masalah ras, ya, barakallahu fikum. Apa namanya sekarang istilahnya? Sara, ya. Kalau udah dibawa kepada isu sara, itu memang luar biasa efeknya, akan merusak. Nah, barakallahu fikum, ya. Baik. Golongan, ras, barakallahu fikum, bangsa, keturunan, ya. Nah, orang Jawa, orang Sumatera, orang Sulawesi, Kalimantan. Itu kalau sudah bawa-bawa yang seperti itu, ya, bakal susah dan lama berhentinya. Iya, seperti yang kasus di mana Sampit itu, Madura sama Dayak. Karena itu cukup mengerikan. Nah, ketika yang dikedepankan itu isu yang seperti itu. Islam sangat-sangat mengecam. Barakallahu fikum. Nah, ketika yang dikedepankan itu adalah barakallahu fikum suku, ras, golongan, nasab atau yang semisal dengannya. Itu termasuk perilaku jahiliyah yang sangat dikecam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Intinya barakallahu fikum, ketika penggunaan istilah jahiliyah tadi tidak dimutlakkan ya, tapi pada satu sifat, pada satu person barakallahu fikum, na'am, maka yang demikian adalah sesuatu yang memang tidak bisa terelakkan. Ya kan? Karena Rasul sendiri mengatakan la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian itu pasti mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Nah, barakallahu. Wallahu taala a'lam bisawab. Barakallahu. Kemudian barakallahu fikum, permasalahan jahiliyah ini sebenarnya ada beberapa sudut pandang peninjauan, ya, barakallahu fikum, dari keragaman jahiliyah. Di antaranya barakallahu fikum, min haitsul fatrah waz zaman. Ya. Keadaan jahiliyah ditinjau dari sisi di barakallahu fikum zaman atau waktunya. Nah. Maka ada dua macam. Yang pertama, jahiliyatun atau jahiliyatu qabla mab'atsin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kondisi kebodohan sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diistilahkan dengan jahiliyatul ula. Ya, kondisi kebodohan yang terjadi di tengah-tengah umat sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diistilahkan dengan jahiliyatul ula. Kondisi jahiliyah yang pertama. Barakallahu. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Nah, iya. Janganlah kalian wahai kaum wanita, kaum Hawa, bersoleh, bercantik-cantik ria, berdandan seperti yang dilakukan oleh wanita-wanita jahiliyah pertama. Tapi enggak boleh berdandan, Ustaz. Iya. Baik. Bagaimana maknanya? Maknanya barakallahu fikum, sayyid, yaitu ya, di antaranya adalah para wanita yang barakallahu fikum bersolek, berdandan ya untuk memamerkan kecantikannya di hadapan kaum laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, itu salah satu perbuatan wanita jahiliyatil ula. Di antara barakallahu fikum bentuk bersoleknya wanita jahiliyatil ula sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahul washimat wal mustausyimat. Iya, baik. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita-wanita yang minta ditato dan mentato. Allah juga melaknat wanita-wanita yang merenggangkan gigi-giginya. Jadi pada masa jahiliyah yang namanya tato bagi kaum wanita itu sudah seperti sebuah perhiasan. Nah, iya. Jadi barakallahu fikum, dan itu merupakan salah satu simbol dari wanita-wanita nakal. Nah, jadi cara mereka bersolek berhias dengan mentato tubuh mereka. Itu termasuk kabar jahiliyatil ula. Iya, barakallahu fikum. Nah. yang pada masa kita saat ini, iya, sudah ramai. Kalau zaman dulu memang wanita-wanita yang bertato itu sangat identik dengan wanita-wanita, ya, komersil, nah, barakallahu fikum, bayaran, ya, kupu-kupu malam. Tapi kalau sekarang, ya, sudah menjadi sebuah mode. Nah, barakallahu fikum. Baik. Bukan untuk wanita nakal dia, tapi anak-anak muda sudah jadi tren. Ya, bahkan barakallahu fikum, saya sempat membaca sebuah artikel dokter. Iya, profesinya sebagai seorang dokter tapi badannya full tato. Perempuan. Nah. Dia senang. Tapi dia dokter. Nah, itu sudah menunjukkan kemerosotan ya. Barakallahu fikum, tayyib moral yang aja. Barakallahu fikum. Demikian juga barakallahu fikum dalam bentuk iya tadi merapikan, merenggangkan gigi, barakallahu fikum. Dayyib al-mughayyirati li khalqillah. Yang babitnya disebutkan Rasul adalah wanita-wanita yang berusaha mengganti apa yang telah Allah ciptakan untuk dirinya. Nah. Ya. Jadi dengan tujuan mempercantik diri dan menampakkan kecantikan tadi di hadapan manusia, sehingga banyak bagian tubuhnya yang dipermak, diganti. Itu termasuk tabarru jahiliyatil ummah. Hidung, wah hidungnya ini peseknya kebangetan. Hah? Ganti. Ya, operasi. Ya, sekarang operasi barakallahu fikum. Ya, sudah ada yang murah kan? Ganti hidung yang agak mancung sedikit lah. Barakallahu fikum. Nah, bisa pesan berapa senti? Iya, mau model yang kayak mana? Ada sudah. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Iya. Muka, wah ini mukanya terlalu bulat ini. Iya, saya pengen muka yang tirus. Ya. Tahu muka tirus bagus? Enggak tahu bagus lah, alhamdulillah. Agak luncip-luncip begitu mukanya, barakallahu fikum. Nah. Hah? Lancap barakallahu fikum. Dari, sudah dipermak, ya, baru tambel sana tambel sini, yang paling parah lah, transgender, alat kelaminnya diganti. Nah, buat apa? Penampilan. Iya, itu masuk dalam kategori barakallahu fikum tabarruj jahiliyatil ula. Nah, ya, barakallahu fikum. Jadi bersoleh, mempercantik diri, barakallahu fikum, tujuannya apa? Tadi, untuk pamer di badan manusia. Nah, barakallahu fikum, jebret sana, jebret sini, ya. Saya posting sana, posting sini. Barakallahu fikum. Hei. Untuk pamer. Akhirnya apa? Banyak bagian tubuhnya yang dia permak untuk mendapatkan istilahnya body goal. Body goal ya, bodinya itu goal perfect, nah, sempurna. Barakallahu fikum. Nah, Allah musta'an wa alaihikla. Adapun barakallahu fikum bentuk jahiliyah yang kedua ditinjau dari sisi zamannya adalah jahiliyatun ba'da mab'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Yaitu perangai-perangai jahiliyah yang terjadi setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diistilahkan dengan istilah jahiliyatul ukhra. Nah, ya. Ada jahiliyatul ula, ada jahiliyatul ukhra. Jahiliyatul ula itu adalah perangai, perilaku, kondisi, kebodohan manusia sebelum diutusnya Nabi. Kalau jahiliyatul ukhra, kondisi kebodohan manusia setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Nah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, beliau mengatakan wa yumkinu ayyurada bil jahiliyatil ukhra ma yaqa'u fil Islam min at-tashabbuhi bi ahli al-jahiliyah bi qawlin aw fi'lin. Yang mungkin, kata beliau, kita pahami yang diinginkan dengan pernyataan sebagian salaf jahiliyatul ukhra adalah apa yang terjadi di tengah-tengah umat Islam berupa upaya untuk meniru, ya, menyerupai orang-orang jahiliyatul ula. Ulangi, ya. Yang mana tadi, Pak? Jahiliyatul Ukhra adalah, ya, apa yang terjadi pada umat Islam, apa yang terjadi pada umat Islam berupa tindakan menyerupai, nah, ahli jahiliyah al-ula dengan ucapan atau tindakan. Barakallahu. Itu namanya jahiliyatul ukhra. Jadi ketika perangai perilaku jahiliyah tadi terjadi di zaman Nabi, namanya jahiliyatul ula. Ketika perangai kondisi kebodohan umat itu terjadi setelah diutusnya Nabi, namanya jahiliyatul ukhra. Wallahu ta'ala alam bisawab. Selanjutnya, barakallahu fikum, tinjauan jahiliyah dari sisi hukumnya. Ini juga penting kita ketahui. Hukumnya jahiliyah itu kafir atau maksiat? Kan penting, ya? Nah, barakallahu fikum, ada dua hukum dari perangai jahiliyah. Yang pertama, jahiliyatun kufrun. Bentuk perangai-perangai jahiliyah yang dihukumi kufur, kafir. Nah, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Contohnya seperti apa? Peribadahan kepada berhala. Iya. Barakallahu fikum. Nah, meminta syafaat kepada berhala-berhala, para khawafikum, tayyib, atau ngalap barokah dari para khawafikum, ya, hal-hal yang dianggap keramat, para khawafikum, padahal tidak terbukti secara syariah ataupun secara ilmiah. Nah, termasuk bentuk kekufuran. Yang kedua, an-nau'utsani jahiliyatun ma'siyatun. Jahiliyatun ma'siyatun. Ya. Perangai jahiliyah yang hukumnya adalah maksiat. Nah. Duna kufrin, tidak sampai pada tingkatan kufur. Barakallahu fiik. Di antara contohnya adalah al-fakhru bil ahzab. Seseorang yang membanggakan nasabnya. Iya, keturunannya. Wa niyahatu 'anil mayyit. Meratapi mayyit. Meratapi mayyit. Ya. Atau dengan barakallahu fikum gambaran yang tadi kita sebutkan, yaitu apa? Wanita yang tabarruj. Ya. Alaja jahiliyah. Itu termasuk jahiliyah yang maksiat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab barakallahu fikum. Itu beberapa taksim barakallahu fikum, pembagian atau pengklasifikasian tentang barakallahu fikum, ya, perilaku-perilaku jahiliyah barakallahu fikum dari beberapa sudut pandang atau tinjauan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.